illallah, dan tidak takut kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin, maka niscaya mereka akan menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Berarti barakallahu fikum, Allah mengkhabarkan akhbara ta'ala anna masajid Allah la ya'muruha illa ahlul iman billahi wa bil yawmil akhir. Berarti masjid-masjid Allah tidak akan ada yang bisa meramaikannya. Meramaikan bermakna memakmurkannya. Enggak akan ada yang bisa memakmurkan masjid-masjid Allah kecuali orang yang beriman pada Allah dan yang beriman kepada hari akhir. Dikatakan dengan kalimat tidak ada yang bisa meramaikan memakmurkan masjid Allah kecuali mereka. Di mana didapatkan makna ini? Dari kalimat innama, hanya mereka. Hanya saja yang bisa meramaikan memakmurkan masjid Allah adalah yang begini, yang begini, yang begini. Selainnya tidak. Apa ciri-cirinya? Siapa mereka? Alladzina amanu billahi wal yaumil akhir. Syarat pertama, yang beriman kepada Allah dan beriman pada yaumil akhir. Yang tidak beriman pada Allah dan hari akhir, jauh dari masjid. Alergi ke masjid. Enggan untuk ke masjid. Panas duduk di masjid. Mengapa? Tidak punya iman. Ikhwanu fillah na'azzakum wa alias munafiqin. Mendengar kalimat masjid saja mungkin gemetar. Udah jangan bicara masjid di sini. Itu mereka yang tidak beriman. Walaupun zahirnya mengaku muslimin, kalau tidak punya iman alias munafik, tidak akan bisa memakmurkan masjid. Itu syarat pertama. Syarat kedua, beriman kepada Rasul. Yang artinya kalau mereka itu bukan ahlus sunnah, bukan berpegang dengan sunnah Rasul, tidak memamurkan masjid. Membisingkan masjid mungkin iya. Membikin bising. Orang ibadah susah, mau ngaji susah, mau baca Quran susah. Karena bising. Membuat berbagai macam musik di masjid. Ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Di mana salahnya mereka? Tidak berpegang dengan sunnah, maka mereka tidak memakmurkan masjid, tetapi mengacaukan masjid. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan di Bandung sana ada masjid yang dijadikan tempat pentas. Pentas. Grup musik diundang. Pentas di masjid. Katanya lagu-lagu islami. Pakai musik lengkap, semuanya ada. Apakah itu memakmurkan masjid? La wallah. Tidak demi Allah. Itu bukan memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid adalah dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kapan? Ketika ada seseorang badui yang datang enggak ngerti ini tempat apa, kencing di masjid. Para sahabat marah. Tapi Rasulullah SAW paham bahwa orang ini tidak mengerti. Da'uh, da'uh. La tuzrimu. Biarkan dia, biarkan dia. Jangan diputus kencingnya, biarkan sampai selesai. Setelah selesai dipanggil. Inna hadal masjid. Sesungguhnya ini masjid la yasluh. Tidak cocok untuk kotoran dan najis. Hadal masjid li salati wa li qira'ati al-Qur'an wa dzikrullah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi yang namanya masjid adalah untuk salat, untuk baca Quran, untuk zikrullah. Disebut musik? Enggak disebut. Disebut rebana? Enggak disebut. Ikhwani bin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Li salati wa dzikrillahi wa qira'atil Qur'an. Maka itu namanya memakmurkan masjid. Agar masjid tadi berfungsi sebagaimana mestinya. Kalau tidur di masjid bagaimana? Meramaikan masjid atau tidak? Hah? Kalau datang cuma mau tidur, ya bukan meramaikan, bukan memakmurkan. Kecuali kalau datang untuk itikaf, akhirnya dia tidurnya di masjid. Itu pun ya jangan tidur terus. Inti dari i'tikaf adalah menyendiri, memisahkan diri dari keluarganya untuk ibadah kepada Allah di masjid selama 10 hari. Tidak keluar dari masjid untuk ibadah. Kembali kepada kitab. Idzan la ya'muruha illa ahlul iman. Berarti tidak akan bisa meramaikan, memakmurkan masjid-masjid Allah kecuali seorang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alladzina amanu biqulubihim wa 'amilu bijawarihihim. Tentunya iman yang dimaksud iman yang syar'i. Iman yang syar'i terdiri dari tiga perkara: i'tiqadun bil janan, wa fi'lun bil arkan, wa qaulun bil lisan. Keyakinan di dalam hati, ikrar di lidah, dan amalan pada anggota badan. Saya ulangi. Iman yang syar'i terdiri dari tiga: i'tiqadun bil janan, keyakinan di dalam hati; wal qawlu bil lisan, ikrar di lisan, di lidah; wal amalu bil arkan, dan amalan pembuktian dengan anggota badan, dengan seluruh tubuhnya mengamalkan. Maka disebutkan di sini biqulubihim wa amilu bijawarihihim, beriman dengan hati mereka dan juga mengamalkan dengan anggota badan mereka. Wa akhlasu lahul khasyata duna man siwahu. Syarat berikutnya, kalau memang benar-benar beriman, tidak boleh takut pada siapapun kecuali kepada Allah. Ayatnya berlanjut, walam yakhsha illallah. Walam yakhsha, tadinya yakhsha ada alif pengkoknya, ada panjangnya, tetapi karena majzumun bilam maka hudifa harful illah. Walam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Berarti murni, mukhlis rasa takutnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, duna ma siwa. Orang yang memiliki khasyah pada makhluk, bagaimana akan memakmurkan masjid? Baru didehemi sudah enggak jadi ke masjid. Kenapa? Itu diam dahun. Jangan-jangan dia enggak ridho kita ke masjid. Loh, kamu ke masjid karena siapa? Karena Allah. Yang dehem tadi siapa? Ya manusia. Tapi kamu lebih takut mana? Pada Allah apa manusia? Ikhwan ibn a'azakumullah, apalagi mengancam, apalagi membentak, apalagi menghalangi, apalagi barakallahu fikum, fitnah-fitnah akan ada. Apakah itu fitnah dunia, tarikan-tarikan keuntungan ataupun ancaman-ancaman. Tetapi orang yang lam yakhsha illallah akan bisa memakmurkan masjid. Wa lam yakhsha illallah. Fa athbata lahum imarat al-masajid ba'da an nafaha 'anil musyrikin. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan kemakmuran masjid itu bagi orang yang beriman setelah Allah nafikan dari musyrikin. Kapan Allah nafikan dari musyrikin dan dari munafikin? Pada ayat sebelumnya. Li'anna imaratal masajid bi ta'ati wal 'amali shalih. Karena memakmurkan masjid adalah dengan ketaatan-ketaatan dan dengan amal saleh. Itu memakmurkan masjid. Bukan dengan berbagai macam perhiasan-perhiasan. Memakmurkan masjid bukan dengan lampu-lampu yang mahal. Bukan dengan permadani yang mewah. Bukan dengan cat yang mahal. Bukan. Tetapi memakmurkan masjid adalah dengan ta'ah wal amalu salih. Dengan ketaatan pada Allah dan amal salih. Dijadikan masjid ini sebagai markas dakwah. Dijadikan masjid itu sebagai mercusuar, pelita yang menerangi seluruh lingkungannya. Dijadikan masjid ini sebagai pusat penyebaran ilmu. Ada kajian pagi, ada kajian sore, ada kajian bahasa Arab. Itu memakmurkan masjid namanya. Ada tafsir. Ada hadis. Ada tarbiyatul aulad. Ada taman al-Quran. Ini barakallahu fikum meramaikan masjid. Sedangkan musyrik, wa in amila fa'amaluhu kasarabin biqi'atin yahsabuhu dhama'anu ma'a. Adapun musyrikin, walaupun kelihatannya mereka meramaikan dalam artian membisingkan, meramaikan dalam artian mereka membikin ininya, membikin itunya. Musyrikin jahiliyah, di mana tempat majelisnya? Di Ka'bah. Tempat majelis mereka di Ka'bah, di Masjidil Haram, sambil membicarakan na'udzubillah kejelekan-kejelekan Rasulullah SAW. Dia telah mendustakan bapak-bapak kita, dia telah mencela Tuhan-Tuhan kita. Itu di dekat Ka'bah. Dan ketika Rasulullah SAW lewat, mereka memukulinya, ngeroyok, sampai datang Abu Bakar. Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah? Apakah kalian akan membunuh orang hanya karena dia berkata Rabbku adalah Allah? Ikhwani fi din, azzakumullah. Berarti musyrikin tadi walaupun duduk di Masjidil Haram, ramai mereka di situ, tapi enggak memakmurkan. Mengapa? Karena amalan mereka tidak diterima oleh Allah SWT. Kasarabin biqi'atin yahsabuhu dham'anu ma'a. Amalan mereka seperti fata morgana, dilihat oleh orang-orang yang haus. Kalau itu air, ternyata ketika didekati lam yajiduhu syai'a. Ketika didekati, enggak dapat apa-apa. Hanya pasir dan pasir dan pasir. Dalam surat An-Nur ayat 39. Dalam ayat lain Allah berfirman, karamadin istaddat bihir rihu fi yaumin asif. Seperti debu yang diterbangkan oleh angin di hari badai. Kemana itu debu? Wassalam. Hilang. Ketika hari panas, kering, kamu begini, debu banyak. Tapi ketika ada angin, hujan, badai, mana debu? Hilang. Amalan-amalan mereka, kalaupun mereka ada amalannya, karena dicampur kesyirikan, jadi fata morgana. Walaupun mereka mungkin masih ada sholatnya, masih ada puasanya, tetapi karena mereka musyrikun, menyembah berhala, menyembah batu, menyembah kuburan, menyembah pohon keramat, maka amalannya karamadin istaddat bihirrih fi yaumin asif. Maka amalan mereka seperti debu yang diterbangkan angin di hari badai. Hilang sirna. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Emang musyrikin punya ibadah kepada Allah? Ada. Karena musyrikin itu beribadah pada Allah juga, beribadah pada selain Allah juga. Dicampur oleh mereka. Jangan heran kalau di zaman jahiliyah terbiasa mereka mengatakan bismikallahumma, bismikallahumma, demi Allah, demi Allah, biasa. Dengan nama Allah, dengan nama Allah. Bahkan memboikot Nabi pakai bismillah. Bismikallahum, mulai hari ini Bani Hashim seluruhnya kita tidak berjual beli dengan mereka, mereka tidak berjual beli dengan kita, kita tidak menikahkan kepada mereka, mereka juga tidak menikahkan kepada kita. Terus dimulai dengan bismillah. Ikhwani fiddin a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi amalan-amalan mereka tadi sia-sia, terbuang. Apa amalan mereka yang kelihatannya besar tapi ternyata disebutkan sia-sia juga? Hah? Mereka orang Quraisy sebelum datang Islam membagi tugas-tugas pemakmuran masjid, DKM, Dewan Kemakmuran Masjidil Haram. Bagian siqayah, pemberian air untuk para hujjat, Bani Fulan. Pemegang kunci Ka'bah, Bani Fulan. Yang nanti memimpin mereka ifadah, ifadah ke Mina, sampai ke Arafah, sampai kembali lagi, suku Bani Fulan. Yang memberi makan nanti, yang mengurusi makan-makan mereka, Bani Fulan. Dan mereka kerjakan bukan dibayar, mereka malah mengeluarkan harta mereka untuk menjamu tamu-tamu Allah. Hebat kan? Dijamu tamu-tamu Allah gratis. Dulu di zaman jahiliyah. Tetapi ketika Nabi mengajarkan la ilaha illallah, mereka tentang, mereka tolak. Tidak bisa. Karena kita harus melalui berhala ini kepada Allah, enggak bisa langsung. Ketika dikatakan kalian beribadah pada berhala itu, tidak, mana'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kami hanya menjadikan mereka perantara kepada Allah, kata mereka. Ternyata ayat yang turun adalah kasarabin biqi'atin yahsabuhu dhamanu ma'a, seperti fata morgana yang dilihat oleh orang yang haus itu air, ternyata ketika didatangi tidak mendapatkan apapun. Atau karamadin istaddat bihirrih fi yaumin asif. Wa makana kadzalika fal adamu khairun minhu. Kalau begitu keadaannya, maka enggak adanya lebih bagus daripada adanya. Fala takunul masajidu amiratan illa bil iman. Berarti masjid-masjid Allah ini enggak akan dimakmurkan kecuali dengan keimanan. Alladhi mu'azzamuhu tauhid. Yang namanya keimanan globalnya adalah tauhid. Dasarnya adalah tauhid, la ilaha illallah. Ma'al 'amalis shalih al khalis, dengan amalan saleh yang murni, bersih min syawa'ibis syirki wal bid'i, bersih dari kotoran-kotoran syirik, bersih dari kotoran-kotoran bid'ah. Ikhwani fiddin a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa dzalika kulluhu dakhilun fi musammal imanil mutlaq, dan itu semua termasuk di dalam keimanan kalau disebut secara mutlak. iman secara mutlak, di dalamnya ada ketaatan, di dalamnya ada amal saleh, di dalamnya ada tauhid, di dalamnya ada sunnah. Demikian inda ahli sunnati wal jamaah. Demikian sebagaimana dikatakan oleh ahli sunnah wal jamaah, bahwa makna iman itu terkandung amalan di dalamnya. Al-imanu qawlun wa amal wa i'tiqad. Al-imanu qawlun wa amal wa i'tiqad. Kalaupun ada ulama yang menyebutkan dua, iman qawlun wa amal. Di mana i'tiqadnya? Amalan hati itu i'tiqad. Wa qawlu bil janan, ucapan di hati itu juga i'tiqad. Wa lam yakhsha illallah. Dan para pemakmur-pemakmur masjid yang akan menjadi orang-orang yang memakmurkan masjid adalah yang tidak takut kecuali kepada Allah. Kata Ibnu Athiyah, yuridu khasyatat ta'zimi wal ibadati wat ta'ah. Yang dimaksud di sini adalah rasa takut yang mengandung pengagungan. Wal ibadah, rasa takut yang mendorong seseorang untuk beribadah. Wat ta'ah, dan rasa takut yang bawa kepada ketaatan. Kalau tidak, maka bukan itu yang dimaksud. Emang ada ketakutan yang tidak membawa pada ketaatan? Ada. Satu orang ngurung diri di kamar. Aku takut. Takut kepada Allah. Aku takut dosa. Enggak berani keluar rumah, banyak maksiat di luar. 7 hari 7 malam di rumah terus, enggak ke masjid. Enggak sholat jamaah, enggak sholat Jumat. Itu bukan takut yang benar, itu stres. Harus diruqyah. Kena jin. Serius, harus diruqyah. Biasanya ada jinnya. Ada orang yang begitu. Didatangin orang gak mau ngomong. Aku takut. Itu stres. Dirukyah. Kalau tidak berhasil masuk ke rumah sakit jiwa. Iya. Biar diurus oleh dokter-dokter yang ahli dalam bidang syaraf. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau jujur dia takut kepada Allah, ya salat berjamaah sesuai dengan perintah Allah. Kalau jujur dia takut kepada Allah, kerjakan kewajiban-kewajibannya, termasuk kewajiban Jumat. Kalau jujur dia takut kepada Allah, pelajari syariatnya, amalkan syariatnya. Pelajari mana perintah Allah, kerjakan. Mana larangan Allah, tinggalkan. Itu berarti benar-benar khasyah, memiliki rasa takut pada Allah. Berarti rasa takut tadi didefinisikan. Ai al-khasyah at-ta'zim wal-ibadati wat-ta'ah. Rasa takut yang dimaksud adalah rasa takut yang membawa seseorang mengagungkan Allah, membesarkan Allah, kemudian beribadah kepada Allah dan taat kepada Allah. Wala mahala annal insana yakhshal mahadir ad-dunyawiyah. Dan memang manusia tidak bisa tidak, la mahala maknanya tidak bisa tidak, mesti punya rasa takut pada sesuatu yang dihindari. Melihat ular kobra berbisa, ya takut. Melihat singa yang mengaum di hadapannya, ya takut. Ini namanya mahadir duniawiyah. Wa yanbaghi an yakhsha fi dhalika kullihi qada Allah wa tasrifahu. Tetapi hendaklah dia juga takut kepada keputusan-keputusan Allah yang mungkin Allah timpakan kepadanya. Wa tasrifihi. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti rasa takut ada beberapa macam. Ada rasa takut yang sifatnya tabii, wajar. Kamu kenapa enggak jalan di tengah jalan tol? Dia takut ketabrak lah. Wajar. Jalannya di pinggir, takut ketabrak. itu tidak bertentangan dengan tauhid. Takut dengan binatang yang berbisa, takut dengan binatang yang akan menerkamnya, ya wajar. Tetapi rasa takut tadi membawa dia berbuat apa? Ini yang penting. Rasa takut kamu kepada mara bahaya tadi membuat kamu berbuat apa? Kalau berbuat kamu menjalani sunnah, yaitu menghindari mara bahaya, itu sunnah. Disuruh untuk menghindari bahaya, itu sunnah. Fir minal madzum firaraka minal ashad. Larilah dari orang yang terkena penyakit lepra seperti engkau menjauh dari singa. Artinya kita disuruh menjauh, menghindar dari mara bahaya. Taib. Tetapi kalau takut kepada singa membawa dia berbuat syirik. Wahai mbah, manggil singa mbah, ya. Lindungi saya. Hanabidin a'azakumullah, diajarin sebelum naik ke gunung. Di atas nanti jangan bilang macan, jangan bilang, bilang mbah, simbah. Dan minta perlindungan. Mbah yang menjaga gunung ini, lindungi saya. Ini jadi syirik. Takut kepada para pengganggu-pengganggu dari kalangan jin. Wah, syirik. Ya, rasa takut manusiawi ada. Tapi membawa kamu berbuat apa? Kalau membawa kamu berbuat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya bagus. Rasa takutnya membawa kamu berbuat benar, yaitu membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Baca ayat kursi supaya setannya pergi semua. Jangan seperti jahiliyah. Datang ke tempat yang angker menakutkan, kalimatnya a'udzu bisayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumi. Aku berlindung kepada penunggu lembah ini dari kejahatan, kejahilan anak buahnya. Berlindungnya pada jin. Dan itu barakallahu fikum, bukan hanya di Arab sana. Ternyata di Indonesia juga sama. Aku berlindung kepada penunggu lembah ini, atau penunggu gunung ini, atau penunggu kawah ini. Siapa? Yang kalian maksud pelindung siapa? Penunggu lembah ini siapa? Allah? Ternyata bukan. Kalau yang kamu maksud Allah, ya jangan dijuluki dengan julukan seperti itu. Panggil ya Allah, aku berlindung kepadamu. A'udzubillah. Atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan apa yang diciptakannya, dari kejahatan makhluk-makhluknya. Berlindung kepada Allah dari makhluk-makhluk yang jahat. La mahalah, memang manusia mau tidak mau akan takut pada sesuatu. Tetapi hendaklah rasa takut tadi membawa dia melakukan hal yang diizinkan, yang dibolehkan, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, al-khawfu 'ubudiyatul qalb. Yang namanya rasa takut itu adalah penyembahan hati. Fala yasluh illa lillah, maka tidak cocok kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa rasa takut ternyata penyembahan hati. Ada pengagungan di sana. Aku berlindung kepada penunggu tempat ini, itu kan ada pengagungan, pemuliaan, meminta perlindungan dan seterusnya. Ini barakallahu fikum tidak layak kecuali bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzulli wal inabati wal mahabbati wat tawakkuli war raja. Sama juga seperti merendah, merujuk kembali, cinta, tawakal, berharap juga harus kepada Allah Subhanahu wa taala. wa ghairuha min ubudiyatil qalbi, dan lain-lainnya dari bentuk-bentuk penyembahan hati. Berarti bentuk-bentuk penyembahan hati banyak. Ada tawakal, ada inabah, ada mahabbah, ada roja. Salah satunya al-khawf, al-khasyah, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin, dan mereka ini, walaupun kalimat asa secara bahasa Arab maknanya adalah mudah-mudahan. Mudah-mudahan mereka akan menjadi orang yang terbimbing. Tetapi kata para ulama, asa bagi Allah maknanya pasti. Sehingga bukan mudah-mudahan terjemahannya. Niscaya. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Niscaya mereka akan menjadi orang-orang yang terbimbing dengan hidayah. Siapa? Yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir. Yang beramal saleh, yang tidak takut kecuali kepada Allah, maka mereka ini niscaya akan menjadi orang-orang yang terbimbing dengan hidayah. Berkata Ibnu Abi Talha dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yaqulu inna ulaika humul muhtadin. Kata Ibnu Abbas, makna asa an yakunu minal muhtadin adalah inna ulaik, sungguh-sungguh mereka pasti bukan mudah-mudahan, pasti menjadi muhtadin. Wa kullu asa, ini kaidahnya, kullu asa fil qur'ani fahiya wajibah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kalimat asa dalam Quran maknanya pasti. Kalau Allah yang bilang, maknanya pasti. Kalau manusia yang bilang, asa an yakuna kada wa kada, maka maknanya mudah-mudahan dia mendapatkan petunjuk. Asa maknanya harapan, mudah-mudahan. Tetapi kalau Allah yang menyatakan asa, falillahi wajib fa'asa fil qur'ani fahiya wajibah. Semua kata asa, semoga, mudah-mudahan, maka bagi Allah maknanya wajib, mesti. Fil hadithi, di dalam hadith Rasulullah SAW menyatakan, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Kalau engkau melihat seseorang terbiasa dengan masjid, maka persaksikanlah bahwa dia orang mukmin. Sekarang dibalik. Kalau tadi berkata tidak akan memakmurkan masjid kecuali orang yang beriman. Sekarang dalam hadis, kalau ada orang yang memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah terus rajin, persaksikanlah kalau dia punya iman, kalau dia memiliki iman. Mengapa? Karena Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya yang akan memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman pada Allah dan yawmil akhir. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan Hakim. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadr, barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan ba'da salatil maghrib biidznillah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.